menyebabkan orang bersebelahan karena ada musibah, maka ada sabar. Seandainya tidak ada musibah, maka tidak ada kewajiban bersabar. Musibah mendorong orang untuk bersabar sehingga orang mendapatkan pahala atas sabarnya. Dan musibah mendorong orang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sombong ditegur oleh Allah dengan musibah, akhirnya bertobat. Dan mendorong orang untuk meminta diri kepada Allah, dan mendorong orang untuk berpaling meninggalkan makhluk dan menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih terdapat manfaat-manfaat yang lain yang besar yang ada di balik musibah. Maka semata-mata musibah, maka musibah itu sendiri ada satu hal, satu yang menyebabkan Allah menghapus dosa, satu sarana yang menyebabkan Allah menghapus dosa dan kesalahan. Dan ini terhapusnya dosa dan kesalahan jelasnya di antara nikmat Allah yang paling besar. Oleh karena itu maka kesimpulannya, musibah adalah rahmat Allah dan musibah adalah nikmat Allah untuk seluruh makhluk atau untuk makhluk secara umum, kecuali jika orang mendapatkan musibah itu setelah mendapatkan musibah terjumus ke dalam maksiat yang lebih besar daripada sebelum mendapatkan musibah. Maka dalam kondisi ini, maka musibah menjadi satu keburukan untuk orang ini, disebabkan kerusakan agama yang dia alami, itu maksiat. Karena di antara manusia ada orang yang mendapatkan cobaan dengan kesempitan rezeki, dengan kemiskinan atau sakit, atau penyakit atau sakit, maka atau rasa sakit, penyakit atau rasa sakit, maka musibah ini menyebabkan dia menjadi nifaq, menyebabkan dia menjadi munafik, menyebabkan dia betul besar, menyebabkan sakitnya hatinya, dan menyebabkan kekafiran yang nyata, dan menyebabkan meninggalkan sebagian kewajiban dan melakukan sebagian yang Allah haramkan. Artinya menyebabkan bahaya bagi agamanya. Maka untuk orang semacam ini, maka afiat, maka terbebas dari musibah itu lebih baik bagi dirinya dibandingkan maksiat yang berdampak dari musibahnya, namun bukan karena musibahnya. Maka orang yang semacam ini tidak mendapatkan musibah itu lebih baik, bukan karena, namun bukan karena musibahnya, namun lebih baik karena mengingat dosa yang akan terjadi seandainya dia mendapatkan musibah. Sebagaimana orang yang jika mendapatkan musibah itu bersabar, jika mendapatkan musibah dia melakukan ketaatan, maka musibah untuk orang ini adalah sebuah nikmat. Bukan nikmat jasmani, namun nikmat rohani, nikmat agama. Maka musibah dilihat dari statusnya sebagai perbuatan Allah. Mengingat bahasanya, kalau kita lihat musibah dari sisi bahasanya, musibah adalah perbuatan Allah, yaitu Allah menetapkan seorang mendapatkan musibah, maka musibah adalah rahmat Allah untuk seluruh makhluk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terpuji karena menetapkan musibah dan menakdirkan musibah. Dan orang yang mendapatkan ujian berupa musibah, lalu dia bersabar, maka sabarnya, kesabarannya karena musibah tersebut adalah sebuah nikmat, nikmat rohani, nikmat agama. Dan dia akan mendapatkan, dia akan mendapatkan rahmat disampai setelah terhapusnya dosa-dosa dan kesalahannya. Dan orang yang bersabar setelah mendapatkan musibah akan mendapatkan kesanjungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, ulaika alladzina ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Orang yang bersabar setelah mendapatkan musibah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat min rabbihim. Allah bersalawat kepada mereka dan Allah memberikan rahmat untuk mereka. Tentang selawat Allah pada hambanya, maka terdapat yang paling baik, penjelasan yang paling baik tentang makna selawat Allah untuk hambanya adalah sanjungan Allah di hadapan para malaikat untuk hambanya. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya siapa yang bersabar ketika mendapatkan masalah, mendapatkan musibah, maka Allah akan menyanjungnya di hadapan para malaikat. Sebuah nikmat juga. Allah akan menyanjungnya, memuji-mujinya di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah nikmat juga yang Allah berikan pada hamba ini. Wa rahmat, dan Allah akan berikan kasih sayang kepada hamba yang bersabar terhadap musibah yang terjadi. Dan orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, maka dia akan mendapatkan ghufranu sayyi'at, ampunan dosa, bahkan rafu' darajat, bahkan akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika telah terhapus dosa-dosanya karena dengan musibah yang terjadi, maka sudah tidak ada lagi dosa yang terhapus. Maka musibah dan kesabaran karena musibah itu meningkatkan derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang melakukan kesabaran, barang siapa yang bersabar karena dapat musibah dan sabar ini hukumnya wajib, maka dia akan mendapatkan itu semua. Maka dia akan mendapatkan itu semua. Maka sabar hukumnya wajib. Dan dalam kewajiban sumpah sabar terhadap musibah ini terdapat banyak fadilah, terdapat banyak keistimewaan, menghapuskan dosa, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, menaikkan derajat di sisi Allah, dan mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin adalah nikmat-nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di balik sebuah musibah. Maka oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, menyimpulkan bahasanya, al-masa'ib nikmatun, al-masa'ib nikmatun, musibah itu nikmat, musibah itu nikmat yang Allah berikan kepada hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di balik musibah terdapat banyak manfaat, yang manfaat-manfaat ini tidak terwujud kecuali dengan adanya musibah. Dengan musibah seorang itu sadar, dengan musibah seorang itu hanya menggantungkan hatinya kepada Allah. Dulu sebelum dapat musibah, orang merasa kalau punya duit bisa apa, bisa demikian dan demikian. Dengan jabatannya maka dia bisa berbuat seenaknya. Akan tetapi setelah dia dapat musibah, maka dia akan sadar bahwasanya itu cuma tidak ada manfaat. Jabatan, kedudukan, istri, anak, pengikut, tidak ada manfaat. Kemudian antara sekian perkataan Islam dunia, kemudian di antara hikmah ilahi dengan terjadinya musibah adalah menguji para hamba pada saat terjadinya musibah. Siapa yang bersabar dan ridha dengan takdir yang Allah berikan padanya, dan siapa yang berkeluh kesah dan marah kepada Allah karena musibah yang menimpanya. Bagaimana firman Allah, bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna adzamal jazai ma'a adzamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya musibah, dengan besarnya ujian. Fa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Tersebut Allah Subhanahu wa taala jika mencintai sekelompok orang, maka Allah akan memberikan ujian pada mereka. Allah akan memberikan musibah pada mereka. Jika dia bersabar, jika dia ridha dengan musibah yang terjadi, maka untuknya ridha Allah. Dan jika dia marah dengan Allah karena musibah yang terjadi, maka untuknya murka Allah. Itulah Tirmidzi, dan dikatakan oleh Tirmidzi hadisnya adalah. Dan yang dimaksud dengan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala pada saat musibah terjadi adalah orang yang mendapatkan musibah tersebut pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berbaik sangka kepada Allah dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dibalik musibah. Maka siapa yang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala berupa musibah yang menimpanya, maka untuknya ridha Allah. Maka di sini terdapat sanjungan ujian untuk orang yang memiliki sikap ridha ketika musibah terjadi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji satu perbuatan atau memuji pelaku satu perbuatan, maka ini menunjukkan hukum istihbah, hukum anjuran. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang melakukan satu amal tertentu, orang yang melakukan satu perbuatan tertentu, namun Nabi tidak memerintahkannya, cuma sekadar memujinya, maka hal ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut hukumnya adalah anjuran dan bukan kewajiban. Maka di sini dalil, bahasanya ridha terhadap takdir itu dianjurkan dan itu yang lebih afdal. Dan ridha terhadap takdir satu derajat yang lebih tinggi di atas sabar. Maka ketika orang itu mendapatkan musibah, maka sabar itu wajib. Sabar itu wajib. Namun ada amal yang lebih mulia, ada amal yang lebih tinggi dibandingkan sabar, yaitu ridha dengan takdir. Namun ridha ini hukumnya dianjurkan dan bukan kewajiban, karena tidak terdapat dalil yang menunjukkan wajibnya ridha. Tidak terdapat dalil yang menunjukkan wajibnya ridha terhadap takdir ketika musibah terjadi. Karena paling banter dalil yang ada adalah pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang ridha ketika musibah terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan marah ketika musibah terjadi adalah membenci sesuatu dan tidak ridha dengannya. Maka artinya siapa yang marah kepada Allah dalam perkara yang Allah takdirkan, yang Allah atur untuk menimpa dirinya, maka untuknya murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kandungan hadis di atas, hadis di atas menunjukkan bahwasanya al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan itu sejenis dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dia ridha dengan takdir, maka ganjarannya adalah ridha Allah. Dia marah dengan takdir Allah, maka untungnya marah Allah. Maka marah dapat marah, ridho dapat ridho sejenis. Kemudian hadis di atas menunjukkan dalil bahasanya Allah Subhanahu wa Taala memiliki sifat ridho, sifat rela. Maka kita orang yang beriman punya kewajiban untuk meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa Taala memiliki sifat ridho. Namun sifat ridho bagi Allah adalah sifat yang cocok dan pantas bagi Allah, ridho yang khusus, yang pantas dan layak bagi Allah, dan ridho Allah itu berbeda dengan ridho manusia. Dan ketentuan ini adalah berlaku untuk semua sifat Allah. Kita yakini Allah memiliki sifat tersebut sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, yang ini berbeda dengan sifat makhluk. Kemudian dalam hadis di atas terdapat penjelasan tentang hikmah terjadinya musibah yang menimpa seorang hamba. Hikmahnya adalah Allah mencintai mereka. Innallaha idza ahabba qauman ibtala. Allah Subhanahu wa Taala itu jika mencintai sekelompok orang, maka Allah akan berikan padanya banyak kendala dan masalah. Di antaranya adalah musibah. Maka hikmah terjadinya musibah adalah, ini adalah di antara tanda Allah Subhanahu wa Taala mencintai orang. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala memiliki sifat cinta. Allah mencintai makhluk-makhluknya yang berhak untuk dicintai. Maka kita berkeyakinan bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai yang sesuai, satu sifat mencintai yang khusus bagi Allah, yaitu sifat mencintai yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Taala. Kedua di atas menunjukkan adanya takdir, qada wal qadar. Itu ibtalahu, Allah menguji mereka, Allah mentakdirkan mereka untuk mendapatkan ujian. Dan hadis di atas menunjukkan bahasanya musibah itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Taala. Karena tidak ada satupun yang terjadi di alam raya ini, di jagat raya ini tanpa takdir Allah Subhanahu wa Taala. Semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Taala. Dan dalil di atas terdapat dalil disyariatkan yang bersabar untuk menghadapi musibah dan kembali kepada Allah dan menggantungkan hati kepada Allah semata setiap kali mendapatkan bencana, dan menggantungkan hati kepada Allah untuk mencegah segala sesuatu yang tidak kita suka. Karena kita disebutkan ridha, dan dalam ridha itu mengandung sabar. Ridha itu mengandung sabar. Karena ridha itu, hakikat ridha adalah sabar plus. Sabar plus itu sama dengan ridha. Oleh karena itu, maka ridha yang hukumnya mustahab dan ridha itu lebih afdal daripada amal yang wajib. Maka mungkin ada orang yang bertanya, bukankah amal wajib itu lebih afdal daripada mustahab? Bukankah amal yang wajib itu lebih Allah cintai daripada amal mustahab sebagaimana dalam diskusi di Arba'in An-Nawawiyah? Wa may taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma ta'attuhu 'alayhi. Jadi tidak ada satu amal yang lebih aku cintai dilakukan oleh hambaku daripada jika hambaku melakukan amal-amal yang aku wajibkan padanya. Maka hadis riwayat Bukhari tersebut dalil bahwasanya amal yang wajib itu lebih afdal daripada amal anjuran, amal yang dianjurkan. Maka ketika kita tadi bahas bahwasanya sabar itu wajib sedangkan ridha itu mustahab, ridha itu dianjurkan, dan tadi kita sampaikan bahwasanya riba itu lebih lebih afdal daripada zakat, maka mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana dengan dalil yang menunjukkan bahwasanya amal yang lebih Allah cintai adalah amal yang wajib? Kenapa disini dikatakan amal mustahab itu lebih afdal dan lebih Allah cintai daripada amal yang wajib, yaitu sabar? Maka jawabannya adalah karena riba itu sabar plus. Riba itu sabar dan ada unsur tambahan yang lebih dari sekedar sabar. Maka riba itu adalah lebih dari sekedar sabar. Oleh karena itu, maka meskipun riba ini satu amal yang mustahab, namun dia lebih Allah cintai dan lebih besar pahalanya daripada sabar. Karena riba itu tidak hanya sekedar sabar, sabar versus tambahan yang lain. Maka amal yang wajib itu lebih Allah cintai daripada amal yang mustahab, kecuali amal mustahab yang mengandung amal wajib. Kecuali amal mustahab yang mengandung amal wajib. Artinya amal mustahab ini adalah wajib plus. Wajib plus. Tidak hanya sekedar melakukan yang wajib. Oleh karena itu maka memberikan tambahan waktu untuk orang yang terlilit utang dari jatuh tempo pembayaran utang dan lunasan utang, memberikan tempo itu hukumnya wajib. Memberikan tempo tambahan waktu itu hukumnya wajib jika memang orang yang terlilit utang ini tidak mampu. Dan memutuskan utang orang tersebut hukum yang mustahab, dan itu yang lebih afdal. Memutihkan utang itulah enggak usah dibayar dah saya anggap lunas. Ini mustahab. Sedangkan memberikan tambahan waktu itu wajib. Memberikan tambahan waktu itu wajib. Memutihkan utang hukumnya mustahab. Mana yang lebih afdal? Jawabannya memutihkan utang yang hukumnya mustahab. Bagaimana dengan kaidah bahasanya amal wajib itu lebih mulia, lebih Allah cintai, lebih berpahala daripada amal mustahab? Jawabannya adalah tadi sebagaimana kita sampaikan, bahasanya amal mustahab itu kurang afdal daripada amal yang wajib, kecuali amal mustahab yang itu lebih dari sekedar yang wajib. Lebih dari sekedar yang wajib. Maka orang yang memutihkan utang itu lebih dari sekedar orang yang memberikan jatah waktu, memberikan perpanjangan waktu untuk orang yang terlilit utang. Dia memberikan perpanjangan waktu namun selamanya. Memutihkan utang itu memberikan perpanjangan waktu namun selamanya. Sudah selamanya sudah tak perpanjang waktunya karena utang sudah tak hilangkan. Jatah anggap tidak ada. Maka bukan perpanjang waktu cuma sebulan, namun perpanjang waktu seumur hidup. Dan kamu enggak usah, sudah tidak ada lagi utang dengan saya. Maka ini lebih dari sekedar yang wajib. Maka amal mustahab itu bisa lebih afdal daripada amal yang wajib jika amal dalam amal mustahab tersebut adalah amal yang lebih dari sekedar yang wajib. Jika amal mustahab tersebut lebih dari sekedar amal yang wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan melaksanakan salat. Ketika untuk menghadapi apa yang dihadapi oleh seorang manusia pada saat hidup di dunia ini, yaitu untuk menghadapi berbagai kecapean dan berbagai kesusahan. Karena sebalik hal tersebut terdapat kebaikan dan akibat yang terpuji. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahasanya dirinya itu bersama orang-orang yang bersabar. Allah menolong orang yang bersabar dan menguatkan dan meneguhkan hati orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang-orang yang beriman, dalam kalian memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi urusan kalian yang menyusahkan, bisa berbuat salat dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika menjumpai satu masalah yang menyusahkan, maka bersalat dua rakaat. Innallaha ma'as sabirin, tentunya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Dan kebersamaan Allah kepada hamba-Nya itu ada dua macam, ada kebersamaan yang bersifat umum dan ada kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Allah bersama hamba-Nya dalam artian Allah mengetahui semua gerak-gerik manusia. Allah mendengar semua yang dikatakan oleh manusia sampai apa yang dikatakan oleh hatinya. Apalagi cuma bisik-bisikan, apalagi yang diteriakkan, semuanya Allah tahu. Allah mendengarnya dan Allah mengetahuinya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebersamaan Allah yang bersifat umum untuk semua manusia, mukmin kafir. Semuanya itu dibersamai oleh Allah. Dalam artian Allah mengetahui semua apa yang mereka lakukan, mereka katakan dan mereka kerjakan. Nah, ada kebersamaan Allah yang bersifat khusus, ma'iyatullah khasah. Ma'iyatullah al-khasah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus kepada hamba-hamba Allah yang tertentu. Di antaranya adalah orang-orang yang bersabar. Allah bersama mereka dalam pengertian Allah membantu, menolong dan membela mereka. Karena kebersamaan bersama Allah itu tidak mesti maknanya kebersamaan zat. Bagaimana kita katakan ketika kita jalan di malam hari, di tengah malam purnama, kita katakan rembulan bersama kita. Kita katakan rembulan bersama kita. Padahal rembulan di atas sana, kita di bumi yang jaraknya kata ahli fisika sekian ribu atau sekian juta kilo. Kebersamaan tidak mengharuskan kebersamaan benda, kebersamaan zat, kebersamaan fisik. Bagaimana para sahabat itu di Allah katakan bersama Nabi Muhammad Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u ala al-kufar wa ruhama'u bainahum. Muhammad utusan Allah dan para sahabatnya yang bersamanya. Maka Allah katakan para sahabat itu bersama Nabi. Apakah maksudnya kebersamaan tempat, kebersamaan fisik? Nabi di Mesir, semua sahabat kumpul di Mesir, semua ada sahabat ada 1400 orang atau bahkan lebih dari itu yang ikut perjanjian Hudaybiyah saja sudah 1400 orang. Masuk 1400 orang kumpul di masjid semua. Gimana kalau Nabi di dalam rumahnya? Semua masuk rumah semua. Wah, Nabi bukan rumah. Maka para sahabat itu Allah sebut sebagai orang-orang yang bersama dengan Nabi, namun bukan kebersamaan fisik, namun kebersamaan dalam iman. Maka Nabi dan para sahabat yang bersama Nabi, yaitu bersama Nabi dalam iman, mereka adalah orang-orang ya tegas dengan orang-orang kafir dan kasih sayang dengan orang-orang yang beriman. Maka bersama itu tidak mengharuskan kebersamaan fisik dan kebersamaan ruang. Maka Allah mengatakan bahwa Allah bersama orang-orang yang bersabar, dan Allah katakan sabar itu adalah alat agar orang bisa menghadapi hal-hal yang susah di dunia ini dengan mudah. Maka ini dalil menunjukkan pentingnya sabar, dan ini menunjukkan bahwa orang beriman membutuhkan kesabaran, dan bahasanya kesabaran adalah min qawimatil aqidah, ada dasar penegak akidah, ada tiang penegak akidah. Karena sabar adalah berkaitan erat dengan iman dengan takdir, dan iman dengan takdir adalah salah satu rukun iman. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita sifat sabar dan berharap pahala ketika mendapatkan musibah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita serta taufik dan hidayah. Yaitu maksudnya hidayah taufik dan hidayah bayan. Hidayah bayan artinya tambahan ilmu, hidayah taufik artinya tambahan amal. Kemudian poin berikutnya, pembahasan berikutnya, penjelasan tentang kata-kata yang tidak diperbolehkan untuk diucapkan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Jalla wa Ala adalah zat yang agung, maka wajib untuk diagungkan. Dan ada beberapa kata-kata yang tidak boleh dikatakan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengagungkan Allah. Dan kata-kata tersebut pun terdapat dalil yang melarangnya. Di antara kata-kata tersebut adalah tidak boleh mengatakan assalamu alallahi, semoga Allah diberi keselamatan. Semoga keselamatan itu didapatkan oleh Allah. Siapa yang menamatkan Allah? Karena assalamu ala fulan, keselamatan untuk si A dan si B, maknanya adalah mendoakan agar orang tersebut diberi keselamatan dari segala keburukan. Sedangkan dalam masalah keselamatan, Allah adalah tempat kita memohon keselamatan, bukan tempat yang kita mohonkan agar diberi keselamatan. Nah, kalau mohon keselamatan, minta pada Allah, jangan mendoakan keselamatan untuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat kita berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang perlu kita doakan. Di an-nuri, karena dia adalah zat yang mencukupi makhluknya, sehingga tidak ada satupun makhluk yang merasa cukup dan tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan miliklah Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang terbebas dari segala aib dan kekurangan, dan segala zat yang memberikan keselamatan dan menganugerahkan keselamatan kepada makhluk-makhluknya. Maka Allah telah asalan, dan dari Allah lah adanya keselamatan. Maka di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam. Apa makna As-Salam untuk Allah Subhanahu wa taala? As-Salam untuk Allah Subhanahu wa taala itu mencakup dua makna. Yang pertama tadi sudah disebutkan, As-Salam kulli aibin wa naqsin. Allah adalah zat yang terbebas dari segala sifat kekurangan. Tidak ada satupun sifat kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, Allah tidak memiliki sifat zalim. Allah tidak memiliki sifat mati, bodoh dan seterusnya. Dan yang kedua, as-salam untuk Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah zat yang memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan kepada makhluk-makhluknya dan hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan hal itu. Maka salah satu nama Allah adalah as-salam, dan dari Allah lah orang itu mendapatkan as-salam dan artian keselamatan. Oleh karena itu kalimat assalamualaikum tentang maha, kalimat assalamualaikum ada dua pendapat ulama apa yang dimaksud, apa makna dan terjemah dari assalamualaikum. Pendapat pertama ini yang terkenal di tempat kita, assalamualaikum maknanya keselamatan dan kesejahteraan untukmu. Dan ada pendapat yang kedua yang mengatakan assalamualaikum maknanya adalah ya, assalam di situ maknanya adalah Allah. Sehingga assalamualaikum maknanya adalah innallaha ma'akum. Ya Allah bersama kalian. Dan yang benar, dua-duanya benar. Dalilnya adalah kitab sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, dulu kami jika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat, kami mengatakan, yaitu bacaan tahajud. Ini dulu bacaan tahajud ini para sahabat. Para sahabat dulu bacaan tahajudnya assalamu Allah min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan. Maka dulu bacaan tahajud yang dibaca oleh para sahabat itu bunyinya keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya, keselamatan untuk fulan dan fulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka dan Nabi katakan, janganlah kalian mengatakan keselamatan untuk Allah, karena Allah itu as-salam. Allah adalah zat yang memberikan keselamatan, dan dia adalah zat yang terbebas dari segala kekurangan. Artinya Allah adalah zat yang bebas dari segala kekurangan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan as-salam adalah madzah, dan as-salam adalah di antara kata-kata yang digunakan untuk berdoa, yang kata-kata ini mengandung doa dan mengandung berita. Maka as-salam itu bisa maknanya adalah, bisa maknanya kalimat berita dan bisa maknanya kalimat doa. Maka assalamu ala Allah itu bisa maknanya kalimat doa, semoga keselamatan dilimpahkan kepada Allah, dan bisa maknanya adalah kalimat berita. Bisa maknanya kalimat doa dan bisa maknanya kalimat berita. Keselamatan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika assalam di sini dengan makna kalimat berita, maka ini bertolak belakang dengan assalam dalam artian kalimat doa. Dan assalam dalam artian kalimat doa itulah makna assalam ingat tahiyah pada saat kita memberikan penghormatan kepada seorang muslim dengan mengatakan assalamualaikum. Ketika seorang muslim bertemu muslim yang lain, maka muslim ini memberikan penghormatan kepada muslim tersebut dengan mengatakan assalamualaikum. Apa makna assalam di situ? Kata Ibnu Qayyim, makna assalam di situ, assalamualaikum di situ maknanya adalah kalimat doa. maka ucapan assalamualaikum itu adalah sebuah ucapan yang mengandung dua unsur, doa dan penghormatan. Doa dan penghormatan. Maka dia lebih baik, jelas lebih baik secara makna daripada sekedar selamat pagi dan yang lain. Karena itu cuma mengandung mengandung penghormatan pada orang tersebut, atau dengan mengatakan kalimat apa? Ya kalau dalam bahasa Arab marhaban atau yang lain, maka itu cuma sekedar mengandung makna penghormatan dan tidak mengandung makna doa. Kemudian itu kan juga mengatakan dikarenakan ketika orang itu bertemu dengan orang yang lain, maka situasinya adalah situasi untuk memohonkan keselamatan, karena keselamatan itu adalah satu hal yang paling penting menurut manusia. Keselamatan, selamat dari bencana, selamat dari bencana agama, bencana dunia, satu yang paling penting. Maka kita memohonkan keselamatan dengan menggunakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Salam. Karena Allah adalah zat yang kita memohon keselamatan darinya. Sehingga ucapan assalamualaikum itu mengandung dua makna. Pertama menyebut nama Allah, dan yang kedua adalah memohon keselamatan, dan memohon keselamatan yang adalah maksud pokok orang yang mengucapkan salam. Maka kata Ibnu Qayyim, ketika seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain dan mengucapkan assalamualaikum, maka kalimat assalamualaikum ini mengandung dua makna. Pertama menyebut nama Allah, dan yang kedua memohonkan keselamatan untuk orang yang diberi ucapan salam. Maka di sini Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa assalamu dalam kalimat assalamualaikum itu adalah nama Allah sekaligus doa. Dan di sini kita mendoakan orang lain dengan menyebut nama Allah, sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kata-kata yang tidak boleh kita ucapkan berkaitan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang bunyinya Allah maghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku jika engkau mau. Jika engkau tidak mau juga enggak apa-apa. Maka ini tidak boleh, karena maknanya ya Allah, jika engkau tidak mau, tidak apa-apa. Kalau kau mau ya tolong ampuni aku. Kalau kamu tidak mau ampuni aku ya sudah, enggak diampuni juga enggak apa-apa. Makanya maknanya demikian. Maka memohon, ketika seorang itu memohon sebuah hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dikaitkan dengan jika Allah mau, namun harus dengan kalimat tegas, ya Allah ampunilah aku, ya Allah sayangilah aku. Jangan ya Allah sayangilah aku jika engkau berkenan, jika engkau mau, enggak mau, enggak kau sayangi juga enggak apa-apa. Ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka. Jangan, ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka jika engkau mau. Enggak kau selamatkan dari neraka juga enggak apa-apa, masuk neraka juga bisa, enggak apa-apa. Bukan demikian. Maka secara umum dibuat kaidah, penulis menyimpulkan membuat kaidah, ya, kaidah dalam doa. Bahwa ketika seorang itu berdoa memohon sesuatu kepada Allah, maka tidak boleh dikaitkan dengan jika Allah mau, dikaitkan dengan kehendak Allah. Namun ada berdoa adalah menggunakan kalimat yang tegas. Disebutkan dalam kitab Sahih, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah kalian berdoa mengucapkan ya Allah ampunilah dosa-dosaku jika engkau mau, ya Allah sayangilah diriku jika engkau mau, Namun berat dia memohon dengan tegas, karena tidak ada satupun orang yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Karena jika telah mengatakannya Allah Abla bersakut jika engkau mau, maka ini menunjukkan tidak terlihat seorang dalam berdoa, namun tidak ada orang yang berdoa dengan kalimat yang tegas, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku. Meskipun kita yakin bahasanya tidak ada satupun makhluk yang bisa memaksa Allah untuk mengampuni kita atau untuk menyayangi kita. Dalam salah satu ayat Muslim yang dikatakan, hendaklah ketika seorang itu berdoa dia perbesar harapannya. Tidaklah jika seorang itu berdoa, berdoa dengan harapan besar kepada Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun yang terlalu besar, tidak ada satupun yang mustahil untuk Allah berikan. Oleh karena itu tidaklah seorang itu berdoa dengan penuh harapan, karena tidak ada yang mustahil atau terlalu besar. Allah tidak akan, wah ini terlalu besar untuk nikmat yang terlalu besar untuk hamba kuda. Tidak ada yang demikian bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita dilarang untuk mengucapkan kalimat semacam ini, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, sayangilah aku jika engkau mau. Kalimat semacam ini dilarang karena dua pertimbangan. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun makhluk yang bisa memaksa Allah untuk melakukan satu hal. Namun Allah hanyalah melakukan apa yang Allah inginkan, dan ini berbeda dengan makhluk. Karena makhluk itu terkadang melakukan sesuatu padahal dia tidak suka melakukannya, dan makhluk itu terkadang melakukan sesuatu karena khawatir atau karena harapan, karena dia memiliki harapan dengan seseorang. Ketika seorang itu takut dengan seseorang, dia takut dengan seseorang, maka seorang itu akan melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak suka melakukannya. Dia takut dengan bosnya, nanti kalau bosnya marah dengannya dipecat nih, oh ini perusahaan pribadi. Maka bosnya memerintahkan ini, yang dia sebenarnya gak suka, maka dilakukan. Bosnya merintah, pijeti aku. Wah ini kalau gak dipijeti, ini dipecat. Maka udah, ini capek saya, gak mau mijeti. Karena perintah bos, karena takut, ya, maka dengan berat hati dilakukan. Demikian juga jika orang itu menaruh harapan dengan seseorang, maka dia akan melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia sukai. Ini calon mertua, ini ada harapan, kok nyuruh sesuatu, nyuruh untuk melakukan sesuatu, ini ada harapan. Karena harapan, karena jika seorang itu menggantungkan harapan pada orang lain, maka dia akan melakukan sesuatu yang pada asalnya sebenarnya tidak menyukai. Calon mertua kok manggil, calon mantu sini, pijeti. Ini gak suka gitu. Tapi ya, ini calon mertua saya ya, nanti gak jadi menantunya, dipijetilah. Maka itulah manusia. Itulah manusia. Manusia terkadang atau bahkan sering melakukan sesuatu karena khawatir dengan bahaya seseorang, atau melakukan sesuatu karena dia menaruh harapan dengan seseorang. Wallahu la ta'ala. Dan ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak seperti itu. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala melakukan satu hal karena takut dengan seseorang, khawatir dengan seseorang. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melakukan satu hal karena menaruh harapan dengan pertolongan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melakukan segala hal yang Allah inginkan untuk Allah. Kemudian yang kedua, dia mengkaitkan permohonan dengan jika Allah mau. Ini menunjukkan bahasanya tidak serius dalam memohon, dan ini menunjukkan kilatul wahbah, kecilnya harapan terwujudnya apa yang dimohonkan. Karena jika seorang itu memohon namun dikaitkan dengan jika Allah mau, artinya inhatolak jika terwujud ya itu yang diharapkan, jika tidak dia juga tidak membutuhkannya. Maka kalimat ini menunjukkan kalau orang yang berdoa tadi itu ada motif istiqah, tidak membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Muslim, Nabi memerintahkan untuk memperbesar harapan dan memperbesar permohonan, karena tidak ada sesuatu, tidak ada satu pun yang merasa sangat besar untuk Allah berikan. Artinya tidak ada sesuatu yang terasa terlalu besar untuk Allah berikan dan terlalu sulit Allah berikan. Walaysa indahu fi adzim, karena tidak ada yang terlalu besar dan terlalu sulit di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun itu terlalu besar, terlalu sulit dan terlalu mustahil menurut makhluk. Hal itu disebabkan karena Allah adalah zat yang anugerahnya sempurna, kebaikannya sempurna, kedermawanannya sempurna, dan Allah adalah zat yang kekayaannya adalah kekayaan yang sangat luas. Maka Allah bisa saja memberi hal-hal yang itu adalah sangat besar menurut makhluk, dan tidak ada satupun yang tidak bisa Allah lakukan. Selama itu masih sesuatu, selama itu masih sesuatu, tidak ada satupun yang tidak mampu Allah lakukan selama sesuatu itu masih sesuatu. Namun jika sesuatu itu adalah cuma sesuatu di alam imajinasi, maka itu tidak mungkin Allah lakukan, karena itu memang tidak mungkin bakalan pernah terjadi, dan karena itu bukan sesuatu. Inama amru idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Ya, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, jika Allah menginginkan sesuatu hal, maka jika Allah katakan kun, maka akan terwujudlah apa yang Allah inginkan. Kemudian di antara kata-kata yang tidak boleh kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-iqsam ala Allah, adalah bersumpah untuk ngatur-ngatur perbuatan Allah. Jika bersumpah tersebut ala jatil hajri alaihi, dalam bentuk mengatur-ngatur, membatasi perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sumpah tersebut isinya adalah membatasi Allah agar Allah tidak melakukan satu kebaikan, itu yang dimaksud al-iqsam ala Allah. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada seorang yang mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si A. Maka ini contoh al-iqsam ala Allah, bersumpah untuk membatasi Allah agar tidak berbuat baik kepada seseorang. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si A. Artinya dia ngatur-ngatur Allah. Dia ngatur-ngatur Allah, bersumpah, dan kalimat sumpahnya itu isinya mengatur-ngatur Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man dalladhi yata'alla alayya alla arfira li fulani. Siapa yang berani bersumpah untuk membatasi diriku supaya aku tidak mengampuni si A, malah yang terjadi aku balik, ini qad ghafartu lahu, si A itu aku ampuni, wa ahbatu amalaka, sedangkan engkau wahai orang yang kurang ajar semacam itu, ku hapus seluruh amalmu. Diatkan oleh Muslim. Ta'ali dalam hadis ini, ya ta'ala di sini maknanya sumpah. Sehingga ya ta'ala maknanya bersumpah. Dan kalimat tanya di sini, siapa yang bersumpah di sini? Bukan Allah tidak tahu siapa yang bersumpah. Namun di sini adalah kalimat tanya tujuannya untuk mengingkari dan mencela. Maka orang yang di atas atau orang yang sangat hobi berbuat maksiat, dan ada orang yang sudah bosan menasihati orang ini, sudah dinasihati berulang kali, itu tidak ada satupun yang masuk. Jangankan masuk ke telinga kanan, sebelum masuk ke telinga kanan sudah belok. Sebelum masuk ke telinga kanan sudah belok sendiri, tidak ada yang masuk satupun. Hanya begitu jengkel dengan orang yang gemar maksiat, jenazah tidak mempan-mempan, akhirnya orang ini mengatakan demi Allah, Allah tidak bakal ngampuni orang ini. Karena emosi, jengkel, jenazah tidak mempan-mempan. Maka apa yang terjadi? Allah katakan, ahli maksiat tersebut malah Allah ampuni. Ini orang yang baik, orang yang saleh, ya, dan orang yang suka beramar ma'ruf nahi munkar ini, gara-gara dosa sebuah kalimat, dosa mulut, dosa lisan, sebuah kalimat, kemukakan kalimatnya adalah kalimat yang sangat kurang ajar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah hapuskan, maka Allah hapus amalnya. Maka maksiat itu menghapus amal, sebagaimana kebaikan itu juga menghapus keburukan. Maka orang ini, orang yang bosan menasihati sampai akhirnya keluar ucapan sumpah semacam itu, dia telah tidak sopan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mengatur-ngatur Allah, dan dia memastikan bahwasanya Allah tidak mengampuni seorang pendosa ini. Seakan-akan dia bisa mengatur-ngatur Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalimat ini menunjukkan kebodohannya terhadap rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah zat yang mengatur segala alam semesta, dia tidak diatur. Dan orang ini tertipu dengan dirinya dan dengan amalnya, wa idlali bidzalik. Dan dia merasa berjasa kepada Allah dengan amalnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sikapi orang ini dengan kebalikan niatnya, kebalikan dari maksudnya. Malah Allah ampuni si pendosa tersebut gara-gara ucapan orang ini, dan Allah hapuskan amal kebajikan orang yang nampaknya seorang ini disebabkan kata-kata keburukan yang pernah dia katakan, padahal dia adalah seorang yang rajin dan gemar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkaitan dengan hadis di atas, Abu Hurairah mengatakan, takallama bi kalimatin aw faqad dunyahu wa akhiratahu. Orang tadi telah mengucapkan satu kalimat yang kalimat tersebut menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Ini betapa berbahayanya dosa lisan. Satu kalimat ini bisa menghancurkan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat orang ini. Maka di atas menunjukkan wajibnya bersikap sopan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kata-kata dan dalam perbuatan. Bahkan ada orang yang tidak sopan dengan Allah yang nampak mengucapkan kalimat yang mengatur-atur Allah, maka ini Allah nilai kalimat yang mengandung makna mengatur-atur Allah ini, Allah nilai sebagai kalimat yang sangat besar dosanya, sehingga menghapus amal perbuatannya. Dan hadis ini menunjukkan haramnya idlal, merasa berjasa, merasa telah begitu banyak berbuat baik kepada Allah dengan amal saleh yang dikerjakan oleh seseorang. Jika karena dia merasa begitu besar amal kebajikannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia bisa mengatur-atur Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti orang yang merasa berjasa kepada orang lain, akhirnya dia bisa mengatur-atur orang tersebut semaunya. Dan ayat ini menunjukkan haramnya kagum dengan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Jangan meremehkan ahli maksiat. Jangan meremehkan alim maksiat. Boleh jadi nanti nasibnya di akhirat malah kebalik. Sebagaimana orang ini, orang ini di dunia itu alim maksiat, ini ahli ibadah. Nasibnya di akhirat yang alim maksiat melampaui dosanya sehingga langsung masuk surga. Yang ahli ibadah Allah hapus amalnya sehingga masuk neraka terlebih dahulu. Maka jangan kagum dengan amal sholat yang kita lakukan sehingga kita merendahkan orang lain, bahkan alim maksiat sekalipun. Kemudian ada juga dalil haram yang bersumpah menyebut nama Allah jika isi sumpahnya adalah al-hadr alaihi, mengatur-atur Allah supaya Allah tidak melakukan kebaikan untuk hamba-hambanya. Adapun jika bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan bentuknya adalah berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, isinya adalah berbaik sangka kepada Allah, waraja al-khair, dan berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya dibolehkan. Maka hukumnya diperbolehkan. Bagaimana terdapat dalam sebuah hadis, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada seorang manusia yang seandainya dia bersumpah menyebut nama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan sumpah. Maka al-iqsam ala Allah ada dua macam. Yang pertama tadi bersumpah dengan menyebut nama Allah, dan isinya mengatur-ngatur Allah supaya Allah tidak melakukan kebaikan. Yang kedua adalah bersumpah menyebut nama Allah, namun ini sulit untuk menerjemahkan apa iqsam ala Allah. Namun isinya adalah berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada seorang yang banyak mendapatkan musibah, kemudian orang yang mendapatkan musibah ini dikunjungi oleh seseorang, jadi adalah seorang hamba Allah yang saleh, seorang hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang dapat musibah ini mengeluh, ya apa, menceritakan berbagai musibah yang silih berganti yang menimpa dirinya. Maka akhirnya terucaplah ucapan dari orang ini, ya, demi Allah Bapak, ya, demi Allah, ya, dia menyebutkan sumpah di hadapan orang ini, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk dengan musibah-musibah ini untuk mengampuni dosa-dosa Bapak. Maka ini iqsam ala Allah, namun isinya apa? Husnudzan bihi, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala dan berharap kebaikan agar Allah berikan kebaikan pada seseorang. Sedangkan kalau tadi yang enggak boleh, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni si A. Allah, demi Allah, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada si B. Demi Allah, si B itu adalah orang yang tetap di lauhil mahfuz. Nah, maka kalimat semacam ini anda boleh. Non al-iqsam ala Allah. Jadi al-iqsam ala Allah ini harus diterjemahkan dalam bentuk kalimat. Maka kalau al-iqsam ala Allah, akan tapi isinya apa? Husnudzan bihi. Demi Allah, Allah akan mengampuni. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajatmu di sisinya. Maka ini adalah bersumpah atas nama Allah dengan mengandung kalimat berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada manusia-manusia yang nampaknya tidak ada nilainya di hadapan manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian manusia yang nampaknya tidak ada nilainya di hadapan manusia, akan tapi seandainya dia bersumpah atas nama Allah dengan mengandung kalimat doa setelah sumpahnya, maka Allah akan wujudkan sumpahnya. Allah akan wujudkan ini sumpah. Ini kalau tidak diberi contoh kalimatnya semacam apa, kan tidak paham hadis inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Sehingga ya, banyak yang menerjemahkan agar bisa agak dipahami, di antara hamba-hamba Allah ada manusia yang seandainya berdoa kepada Allah niscaya Allah kabulkan. Maknanya sebenarnya bukan demikian. Mana law aqsama 'ala Allah la abarrahu itu maknanya bukan berdoa kepada Allah niscaya Allah akan mengabulkan. Namun ya agak repot juga tidak dijelaskan, tidak di disawah. Maka banyak penerjemah menerjemahkan hadis ini agar bisa dengan bahasa singkat namun orang paham, ya kurang lebih maksudnya ila min ibadillah man law aqsama 'ala Allah, di antara hamba-hamba Allah ada manusia yang seandainya bersumpah kepada Allah, seandainya berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan. Kemudian dalam hadis Junud bin Abdillah di atas menunjukkan bahayanya lisan, bahayanya lidah, dan wajibnya hati-hati dengan lisan dan lidah. Sebagaimana dalam hadis dari Mu'adz radhiyallahu anhu, Mu'adz mengatakan kepada Rasulullah, apakah kami akan dihukum gara-gara apa yang kami ucapkan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sakinah ke ummuka, semoga ibumu kehilangan dirimu, semoga ibumu kehilangan dirimu. Itu bahasa enaknya di tempat kita, semoga kamu cepat mudar dan mabur. Kehilangan dirimu artinya kamu meninggal sehingga ibumu kehilangan dirimu. Akan tetapi ini adalah beberapa kalimat yang biasa diucapkan oleh orang Arab. Sebagainya fakodat ke umum, semoga ibumu kehilangan dirimu, semoga kamu cepat mati sehingga ibumu kehilangan dirimu. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh yang juga menjadi tradisi oleh orang Arab. Ini kalimatnya untuk lizajr, untuk zajr, untuk menunjukkan wahai Mu'adz sangat tidak pantas kamu mengucapkan kata-kata semacam itu. Kok bertanya semacam itu adalah pertanyaan yang tidak pantas untuk orang selevel dirimu. Ini kalimat zajr, kalimat celaan. Dan orang Arab memaknai makna kalimat ini tidak zahirnya, tidak maksudnya bukanlah zahirnya. Ini adalah kalimat yang zahirnya demikian, namun makna yang dimaksudkan tidak demikian. Wahlika bunatu binari ala ujuhin, tidakkah manusia itu ditelungkupkan dalam neraka pada wajah-wajah mereka atau lubang hidung mereka kecuali gara-gara memanen hasil lisan mereka. Memanen hasil lisan mereka. Maka lisan itu bercocok tanam ketika di dunia, boleh jadi bercocok tanam kebaikan dan boleh jadi bercocok tanam keburukan. Nanti di akhirat nanti ada panen, panen dari amal lisan, boleh jadi panen yang baik ataupun panen yang buruk. Kita termini dan kata termini yang sahih. Maka dari penjelasan-penjelasan yang lewat jelaslah adanya kewajiban untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan menjadi kata-kata yang di sana memuat mengandung tidak sopan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kata-kata semacam ini merusak akidah dan mengurangi derajat tauhid. Maka tidak boleh mengucapkan kesejahteraan keselamatan untuk Allah, karena Allah lah yang memberikan keselamatan. Dan karena assalam ala ahadin, kesejahteraan atas bulan, itu maknanya telah mendoakan dia agar diberi keselamatan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tempat kita untuk berdoa dan tidak perlu didoai dan tidak perlu didoakan. Demikian pula tidak boleh mengucapkan ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan sayanglah diriku jika engkau mau, dan kalimat-kalimat semacam itu. Bahkan semua doa hendaklah diucapkan dalam bentuk tegas dan tidak dikaitkan dengan jika Allah mau. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan apa yang Allah kehendaki dan tidak ada yang bisa memaksa Allah. Dan tidak boleh bersumpah menyebut nama Allah dengan isinya adalah supaya Allah tidak menyayangi seseorang atau tidak mengampuni seseorang. Karena ini adalah artinya adalah melarang dan mencegah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada seseorang. dan ini maknanya jelas sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak boleh kita mengatakan ini adalah kehendak Allah dan kehendak tergantung kehendak Allah dan kehendak si A atau si B. Namun kalimat yang benar ini adalah kehendak Allah kemudian kehendak si A dan si B. Karena jika kita menggunakan kata-kata dan, maka ini menunjukkan bahwasanya kehendak Allah selevel dengan kehendak makhluk. Padahal tidak ada satupun orang yang berdekat dengan Allah dalam mengatur alam semesta, dan tidak ada orang satupun makhluk yang travel dengan Allah dalam segala perkara. Berbeda jika kita katakan ini kehendak Allah kemudian kehendak A atau B, maka kata-kata kemudian itu menunjukkan urutan dan menunjukkan bahasanya yang kedua itu adalah mengikuti yang pertama. Maka sehingga maknanya kehendak makhluk itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kehendak makhluk itu terwujud setelah Allah mengendakinya, dan kehendak makhluk itu tidak berserikat, tidak selevel dengan Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka semua keterangan ini menegaskan bahwasanya seorang muslim punya kewajiban untuk belajar akidah dan mengetahui ilmu yang memperbaiki akidahnya, dan mengetahui ilmu hal-hal yang rusak akidahnya, sehingga dia punya ilmu. Kalau punya ilmu nanti tidak akan terjumus dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia sadari. Wafaqallahu jami'al ilmi nafi' wal amali salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semua agar mendapatkan ilmu yang manfaat dan tidak akan melakukan amal kebajikan. Demikian yang kita bahas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Meninggalkan salat asar termasuk perkara pembatal amal, apakah hadisnya sahih? Nah, hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang meninggalkan salat asar, tidak melaksanakan salat asar, maka dia maka terhapuslah seluruh amalnya. Dan ada di antara dalil yang dipakai oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwa meninggalkan satu salat dengan sengaja kafir. Salat asar ini dalil yang digunakan oleh sebagian ulama untuk menunjukkan siapa yang meninggalkan satu salat fardu dengan sengaja, maka dia murtad dan juga musyrik. Ketika memutihkan hutang, seseorang haruskah kita melaporkan hal tersebut kepada orang yang berhutang, atau boleh dalam hati saja dengan tidak meminta dan mengingatkan hutang tersebut? Seandainya dia tidak mengatakan hal tersebut, maka hukum bagi orang yang berhutang, karena dia tidak tahu kalau utangnya diputihkan, dia masih punya kewajiban untuk membayar hutang. Oleh karena itu, maka sebaiknya hal ini disampaikan kepada orang tersebut sehingga dia tahu kalau dia sudah tidak lagi memiliki hutang. Bagaimana dengan perkataan Allah wa Rasuluh A'lam? Kenapa tidak Allah summa Rasuluh A'lam? Sebenarnya kalimat Allah wa Rasuluh A'lam itu tidak boleh sekarang diucapkan. Setelah wafatnya Rasul, tidak boleh mengucapkan Allah wa Rasuluh A'lam. Hanya boleh mengucapkan Allah A'lam. Adapun para sahabat, mereka mengatakan Allah wa Rasuluh A'lam karena ini adalah permasalahan hukum syar'i, ya. maka yang dibahas adalah masalah hukum syar'i, maka tidak mengharuskan, tidak ada keharusan bahasanya ilmunya Nabi itu, tidak ada keharusan untuk harus mengatakan kemudian Nabi membolehkan hal ini, Nabi membiarkan, menunjukkan bolehnya kalimat macam ini. Dan perlu diketahui bahasanya kalimat Allah wa Rasul A'lam itu hanya boleh dilakukan, diucapkan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan Allah wa Rasul A'lam hukumnya haram. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal dunia dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui, sudah tidak lagi mengetahui dan Nabi tidak mengetahui perkara yang terjadi saat ini karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Nasihat agar efektif dan efisien dalam menuntut ilmu tidak mudah terpancing ketika menghadapi perkataan orang yang jahil yang mengaku pintar. Nyata seseorang untuk belajar dengan efektif dan efisien, yang paling pokok adalah orang untuk belajar itu efektif dan terus menerus, rutin, berkesinambungan, setelah belajarnya efektif. Kemudian yang kedua, belajarnya itu berpola, belajarnya itu tersusun dan terprogram, tidak asal-asalan, ya, dimulai dari yang dasar-dasar, baru kemudian meningkat kepada yang lebih detail dan lebih detail. Agar tidak mudah terpancing ketika menghadapi perkataan orang yang jahil dan mengaku pintar, nah, orang itu pintar dan tidak itu berbanding lurus dengan pengetahuan seseorang. Orang yang bodoh, orang yang gak pintar itu cuma agak pintar, wah pintar sekali, padahal sebabnya karena dia bodoh sekali. Maka supaya orang itu tidak tertipu, orang ini orang yang sebenarnya bukan orang pintar, bukan orang yang mengerti, namun tertipu dianggap pintar sekali, itu gimana supaya tidak tertipu? Jika itu yang dimaksudkan yang ditanyakan, maka ya sebenarnya kita terus meningkatkan ilmu kita, meningkatkan ilmu dan pengetahuan kita, sehingga karena penilaian orang ini pintar dan tidak itu adalah tergantung orang, tergantung kitanya. Kalau kitanya pas-pasan, orang yang agak pintar itu udah kayak pintar sekali, padahal biasa-biasa saja. Apa hukum menggunakan sepatu dengan merek Playboy? Hukum asal sepatu dan yang lain yang semacamnya lah mubah. Dan semacam ini, sepatu semacam ini atau hukum perkara masalah ini hukum asalnya mubah dan tidak terlarang kecuali karena beberapa faktor. Pertama, itu ciri khas lawan jenis. Sepatunya laki-laki ya, jangan dipakai oleh perempuan dan sebaliknya. Yang kedua, ada nilai menyerupai orang kafir atau menyerupai orang fasik. Jika tidak ada hal-hal semacam ini dalam memakai sepatu ini, maka kembali pada hukum asal yang diperbolehkan. Apa kemungkinan kata ganti beliau bagi Allah? Boleh-boleh saja, namun tidak lumrah di tempat kita, tidak wajar, tidak lazim. Beliau Allah Ta'ala berfirman, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Bagaimanakah pula dengan menggunakan 4 DCI untuk menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika memang tidak ada makna yang tidak ada makna yang guna di balik kalimat semacam ini, di balik bentuk ungkapan semacam ini, maka pada asalnya bahasa, ya, bahasa Jika itu orang itu maklum, itu maknanya adalah Allah. Berarti yang penting adalah al-fahmu wal-ibham. Orang itu faham dan dia memahamkan orang. Jika orang itu faham dan tidak memahami hal ini kecuali maknanya Allah, ya tidak masalah. Satu hari saya bermakmum pada imam yang sujud tawaruk pada rakaat kedua salat subuh, sedangkan saya sendiri memilih pendapat istirahat pada rakaat kedua salat yang berjumlah dua rakaat. Apakah pada rakaat kedua tersebut saya harus mengikuti imam dengan duduk tawaruk atau saya tetap duduk istirahat mengikuti pendapat yang saya ikuti? Sebenarnya perbedaan khilaf dan istihadiyah yang dapat ulama semacam ini, maka imam dan makmum mengikuti pendapat yang dia pilih, masing-masing yang dia pilih. Maka tidak, maka imam itu diikuti untuk imam itu dianggap diikuti itu tidak bersifat mutlak. Misalnya makmum memilih setelah bangkit dari rukuk kemudian sedekah, pada imamnya memilih sedekah, makmumnya tidak sedekah, tidak masalah. Makmumnya memilih untuk menggerak-gerakkan jari pada saat tasahud, imamnya memilih untuk menggerak-gerakkan, makmumnya saya pilih dia. Tidak masalah, tidak beramal dengan pendapat yang dia yakini, masing-masing diyakin oleh masing-masing dari makmum dan imam. Apakah orang yang mengucapkan kalimat yang mengatakan Allah tersebut masih ada kesempatan mendapatkan pahala kebajikan setelah mengucapkan kalimat tersebut? Ya, jika dia bertobat. Maka ini menghapus amal jika dia tidak bertobat, ya, dari kalimat ini. Karena jika dia bertobat dari kalimat ini, maka tidak jadi menghapus amal. Demi Allah, semoga orang itu atau ahli maksiat itu celaka. Maka kalimat semacam ini termasuk dalam kalimat yang celaka. Jadi kita katakan ini adalah iksam ala Allah, bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk membatasi kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah tidak berbuat baik kepada orang ini dan memberikan kecelakaan ke orang itu. Maka ini adalah termasuk kalimat yang terlalu. Saya pernah tertinggal salat asar karena ketiduran, apa yang harus saya lakukan? Jika karena memang murni ketiduran, maka salat asar begitu bangun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Manama'an salatin aw nasiha, falisaliha hina dzakaraha atau idza dzakaraha." Siapa yang ketiduran atau kelupaan salat, maka dalam dia salat pada saat dia ingat. Bolehkah jika seorang terus khawatir tertimpa atau berada dalam istidrat? Maka yang namanya istidrat adalah orang itu dalam nikmat, padahal dia terus dalam gelimang maksiat. Memang jika itu keadaannya, maka tidaklah dia merasa khawatir dan segera memperbaiki diri. Dan juga terus-terusan setiap hari istidrat terus, maka ini boleh jadi termasuk berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa data, tanpa bukti, wah ini istidrat. Maka jangan-jangan ini termasuk berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jika keadaan dia ada sebagaimana definisi istidrat, yaitu berlimpah nikmat dalam keadaan bergelimang maksiat, nah ini tidaknya seorang mewaspadainya adalah istidrat dan segera memperbaiki diri. Jika seorang tersentak terkejut hatinya karena tertimpa musibah pertama kali lalu langsung bersabar, apakah ini bisa disebut bersabar? Karena sudah wajar jika seorang tersentak pada saat mendapatkan musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna masabru inda sodamatil gula. Sesungguhnya sabar yang berpahala adalah sabar ketika pertama kali mendapatkan musibah. Oleh karena itu, maka jika yang dimaksud kaget mendapatkan berita, ya, gak disangka ada berita semacam itu, maka ini wajar. Akan tapi jika kaget ini diiringi dengan kalimat yang menunjukkan ridha atau perasaan yang menunjukkan tidak menerima takdir dan merasa marah dengan takdir, maka ini tidak sabar. Tapi jika cuma sekedar kaget mendengar berita musibah, setelah itu dia bersabar, maka insya Allah yang termasuk sabar yang berpahala. Apa perbedaan sabar, ridha dan bersyukur atau musibah? Sebagai penjelasan semi-semi, bersabar itu orang itu merasa berat, namun dia tidak ada perasaan merasa marah dan tidak keluar ucapan yang menunjukkan tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ridha. Ridha adalah orang yang keadaannya pada saat mendapatkan musibah sama tidak musibah sama saja. Sedangkan bersyukur ketika mendapatkan musibah adalah orang yang ketika mendapatkan musibah yang dia ingat adalah sisi positif dari musibah, sehingga dia mengatakan sebagaimana perkataan Syekhul Islam Taimiyah, al-masa'ibu nikmat, musibah itu adalah nikmat. Bolehkah seorang berdoa dengan kata-kata, ya Allah takdirkanlah aku demikian dan demikian, dalam doa tersebut disertai dengan harapan yang besar agar Allah mentakdirkan sesuatu yang kita inginkan? Ini pada asalnya dibolehkan. Di Sunan Muslim, di buku Sunan Muslim terdapat hasbiyallahu. Apa harokat pada huruf Allah? Pada kalimat kata-kata Allah. Jawabannya harokatnya wajib dhamma. Hasbiyallahu. Ada dua cetakan yang ditemui, ada yang fathah dan ada yang dhammah. Mana yang benar? Yang fathah itu salah cetak. Yang fathah salah cetak. Perbedaan makna dari harokat tersebut. Karena jika jika Allahnya itu fathah, maka berarti ya-nya di sini bermakna fa'il. Maka kita yang mencukupi Allah. Padahal bukan itu maksudnya. Padahal maksudnya ya di sini adalah bimana, hasbi di sini adalah ya ini bimana maf'ul. Sedangkan fa'ilnya, makna fa'il ada pada Allah. Terdapat larangan meminang perempuan yang dilamar, dipinang oleh saudara sesama muslim. Bagaimanakah dengan ta'aruf? Apa ada larangan ta'aruf dengan orang yang sedang ta'aruf dengan saudara sesama muslim yang lain? Apakah bisa tias dari hukum meminang di atas? Sebenarnya masalahnya adalah, jawabannya adalah hadis Fatimah binti Qais. Setelah dia dicerai oleh istri, dicerai oleh suaminya, kemudian selesai iddahnya, maka dia dilamar oleh tiga laki-laki sekaligus. Dilamar oleh Abu Jaham, dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dilamar oleh Usamah bin Zaid. Akhirnya kemudian dia datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pesan Nabi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Fatimah binti Qais agar memilih Usamah. Maka melamar perempuan yang telah dilamar orang lain ini terlarang jika perempuan tersebut telah mengatakan ya. Namun kalau baru, namun jika seorang perempuan itu dilamar oleh seorang laki-laki dan dia belum mengatakan ya atau tidak, saya pertimbangkan. Jawabannya Pak, saya pertimbangkan. Maka boleh ada yang jadi pesaingnya. Boleh datang orang kedua, boleh datang orang yang ketiga. Sebagaimana kasus Fatimah binti Qais, dia dilamar oleh orang pertama, dia mengatakan saya pertimbangkan. Dan datang lagi orang yang kedua, saya pertimbangkan juga. Datang yang ketiga, saya pikir-pikir dulu. Akhirnya dia tentukan mana yang dia pilih dengan bermusyawarah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah dilamar, namun perempuannya atau pihak perempuan belum mengatakan, memberikan kata tegas ya atau tidak, itu boleh. Apalagi jika belum sampai sadar dilamar. Apalagi jika prosesnya belum sampai derajat dilamar, gimana? Mimbabil aula. Mimbabil aula. Kalau dalam status dah dilamar saja, ketika perempuan itu belum mengatakan iya atau tidak, dia masih boleh menerima lamaran orang yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, atau sampai ke sepuluh. Apakah perbedaan niat sholat antara imam dengan makmum boleh berbeda? Misal imam niat sholat isya yang dijamak dan qotor di waktu maghrib, sedangkan makmum berniat sholat maghrib. Apakah makmum yang baru ikut satu rakaat dengan imam, kemudian imamnya imamnya sudah selesai sholat, bagaimana sikap makmum yang mengalami hal tersebut? Tentang apakah boleh beda niat antara imam dengan makmum, itu satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh ada perbedaan niat antara imam dengan makmum sama sekali, harus sama persis. Ini pendapat al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan boleh beda niat imam dengan makmum, asalkan jumlah rakaatnya sama. Asalkan jumlah rakaatnya sama. Artinya ini ada orang yang salat asar karena dia jamak takdim, dan makmumnya salat zuhur sama, maka ini boleh. Namun kalau beda jumlahnya, makmumnya niat salat maghrib, imamnya salat isya, tidak boleh. Dan pendapat yang ketiga dan pendapat yang paling kuat, ya, dengan menghormati yang berbeda pendapat dalam masalah ini, boleh beda beda niat antara imam dengan makmum, hatta sampai rakaat antara imam dengan makmum itu berbeda. Meskipun rakaat antara imam dengan makmum itu pendapat yang paling kuat, pendapat yang ketiga. Sehingga apa yang ditanyakan jawabannya diperbolehkan. Saya dulu pernah berkata tidak sopan, yaitu memaki Allah saat masih kecil dan belum tahu ilmunya. Saat mendapatkan musibah waktu itu, saya teringat perbuatan itu sampai sekarang. Saya merasa takut kalau tidak mengampuni saya. Ya, jika itu masih kecil dan artian belum balik, ya, maka ya, insya Allah tidak ada masalah sama sekali karena itu, karena belum belum ada pencatatan aman, karena ya, belum, karena pena masih terangkat. Tetapi jika sudah balik, kecil namun sudah balik, kecilnya kan? Karena sudah merasa, mungkin sudah merasa tua, umur 15 tahun masih kecil, ya. Masih terbalik, ya, maka tidak dibutuhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni perbuatan tersebut. Tinggi harapan untuk bisa mencapai surga dari pintu manapun yang disuka. sehingga meninggalkan puasa sunnah dan sholat malam. Sehingga meninggalkan puasa sunnah dan sholat malam serta mengurangi standar keutamaan, meskipun dan tidak disukai untuk meraih suami. Apakah sikap saya semacam ini dibenarkan? Saya termasuk orang yang belum bisa hikmah dalam mengemukakan argumen. Berkaitan dengan seorang istri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika seorang itu sholat khomsaha, sholat lima waktu, wa somat syahroha, berpuasa pada saat bulan Ramadan dan mentaati suaminya, dan dia meninggal dunia dalam keadaan diridhoi oleh suaminya, seandainya meninggal duluan, maka Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi katakan Allah akan perbolehkan perempuan yang semacam ini untuk masuk pintu surga dari pintu manapun yang dia berani. Namun ini karena dia melakukan satu amal yang sangat berat dan sangat besar, karena taat suami itu teori mudah, teorinya gampang, faktanya sulit. Coba saya tanyakan yang sudah berpengalaman, taat suami, istri taat suami, teorinya mudah, namun faktanya masalah sulit, amal yang sangat besar. Orang yang bisa serius mengamalkan 8 amal tersebut, seseorang manusia yang luar biasa, sehingga lah yang mendapatkan kemuliaan ke Allah SWT. Bagaimana jika seorang berdoa dengan mengatakan, ya Allah, jika memang mentakdirkan diriku, maka permudahkanlah, dan jika memang tidak jauhkanlah diriku dan berikan yang baik, tapi boleh sebagaimana doa yang Nabi ajarkan ketika kita salat istikharah. Saya kuliah di bidang kesehatan. Bagaimana ketika saya perempuan PKR menangani pasien laki-laki ketika memeriksa tensi darah atau misalnya mengalukan bersentuhan dengan pasien laki-laki, apakah itu dikatakan darurat karena PKR saya di rumah sakit umum? Ya, jawabannya adalah minimalkanlah kemadharatan dan kematian. Nasihat itu yang bisa kita sampaikan. Apakah permintaan-permintaan dan doa-doa kita yang berada di dalam hati termasuk sedang berdoa dan bagaimana hukumnya? Jawabannya ini adalah perkataan orang sufi. Orang sufi mengatakan kita tidak perlu berdoa. Kita tidak perlu berdoa. Allah tahu isi hati kita dan permintaan yang ada di dalam hati kita. Orang sufi mengatakan kita tidak perlu berdoa. Allah tahu isi hati kita dan keinginan yang ada di dalam hati kita. Maka jawabannya cuma perlu sekedar ingat di dalam hati itu juga belum doa. Yang namanya doa itu diungkapkan, dibahasakan, diungkapkan dengan lisan, itu doa. Apa hukum memasarkan herbal yang belum ada izin dekatnya? Bagaimana hubungannya dengan ketaatan pada pemerintah? Jika pemerintah mewajibkan hal ini dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari obat-obat yang berbahaya, maka jawabnya wajib hukumnya untuk mencari dan mendapatkan izin ini, dan punya kewajiban untuk orang yang mau memasarkannya, apakah punya kewajiban untuk, dan jika ini dilarang pemerintah melarang untuk memasarkan produk-produk obat yang tidak ada dan tidak mendapatkan izin dari pemerintah, maka wajib taat dengan pemerintah dalam hal ini, dan taat dengan pemerintah dalam hal ini berpahala, dan duhaka dengan pemerintah dalam hal ini adalah satu sebuah kemaksiatan. Bagaimana kan mendamai keluarga yang dari awal tidak menyukai manhaj salaf? Mereka tidak menyukai manhaj salaf itu karena itu. Mereka tidak suka dengan manhaj salaf itu karena itu. Oleh karena itu, tepislah itu dengan sikap. Tepislah itu dengan sikap. Karena lisan hal, karena sikap dan perbuatan itu lebih tajam daripada lisan makol dan sekedar teori. Maka tepislah itu yang pernah sampai ke telinga mereka dengan sikap. Bagaimana kita bersikap dengan sikap-sikap yang baik, ya, sikap-sikap yang mulia, dan bagaimana sikap salah-salah, maka akan tertepis anggapan-anggapan buruk yang masuk ke telinga mereka. Apakah perkataan kita atau kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara kita? Kita menilai secara zahir, tapi ternyata apa yang kita sangka salah, kita sebalik terjadi pada kita kemaksiatan tersebut atau tak ayat. Ini sebuah hadis yang mengatakan, siapa yang gembira dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai melakukan maksiat tersebut. Siapa yang gembira dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai dia melakukan maksiat tersebut. Akan tetapi hadisnya kalau tidak salah adalah hadis yang dhaif. Akan tetapi ala kulli hal, ini adalah satu hal yang tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita merasa gembira, syukur, atau membuat maksiat semacam itu. Karena realitas sudah menunjukkan betapa banyak orang itu tidak suka dengan gembira dengan maksiat orang, dan dia tidak meninggal dunia sampai dia melakukan maksiat yang dia ejek-ejekkan orang tersebut dalam melakukan maksiat. Kalau kita ketika ada saudara kita yang berbuat maksiat, kita kasihan, kita kasihan dan kita doakan agar Allah kita hidayah kepadanya. Ya, demikian yang kita bahas bersama Pak Ustaz Nabi Muhammad Ibu Adil Ali. Tadi masalah ridho, Ustaz. Artinya menerima musibah atau tidak ada musibah sama aja, Ustaz. Iya. Artinya penjelasannya gimana? Ya, perasaan orang, orang yang ridho terhadap musibah, perasaannya antara dia tidak merasa sangat terbebani sebagaimana orang yang mendapatkan musibah. Dia merasa dapat musibah dan tidak begitu sangat terbebani, seakan-akan hampir seperti tidak ada bedanya. Maka itu orang yang ridha. Adapun orang yang bersabar, dia merasa ini beban, namun dia tahan lisannya untuk tidak marah dengan Allah, tidak marah dengan takdir Allah. Itu beda antara